Halo? Mau bicara dengan siapa? Rika. Aku rindu sekali, sayang. Bagaimana denganmu? Roma. Ya, aku Roma. Bagaimana tentang rencana kita? Apakah sudah persiapkan? Tidak. Kau bukan Roma. Rika, jangan terlalu ditanggapi. Albi, bantu saya di belakang. Rika, aku Roma. Apakah kau tidak kenal suara aku lagi? Baiklah. Kalau itu pengakuanmu, sekarang coba buktikan kalau kau benar-benar Roma. Oke, sayang. Aku akan merendahkan sebuah lagu untuk mengingatkanmu. Sebuah tempat beberapa kilometer dari Tasikmalaya. Oh ya, Rika, kau belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana rencana untuk perkawinan kita? Saat perkawinan itu besok pagi. Besok? Besok, Rika? Tunggu aku. Aku segera datang. Ya, tapi Roma,